Jadi alhamdulillah sekian ini yang mungkin amat tak. Kalian ma'alif rahimahullah ta'ala wajaza nashul qasmi tunal hukmi kazaka nashul hukmi tunal rasmi wa nashul kulin minhuma ila badal wa dunihi wa zaka takfifun hasad wajaza dan boleh nashul rasmi menghapus tulisan, menghapus bacaan ayatnya sudah tidak lagi kita baca dunan hukmi tanpa hukum, namun hukumnya tetap berlaku. Jadi ayatnya sudah tidak ada, ayatnya sudah dihapus tulisannya dan tidak kita temukan di mushaf, dibacakan tapi hukum yang ada dalam ayat tersebut masih tetap berlaku. Kata-kata demikian juga nasrul hukmi, hukumnya sudah tidak berlaku dunar rasmi, namun ayatnya masih ada, tulisannya masih ada. Wanasukulin dan menghapus setiap dari keduanya ila badalin pada pengganti. Ya, terkadang dihapus kemudian ada gantinya. Wadunihi dan wajah ketakfifun hasal atau kemudian tanpa kemudian pengganti dan wajah ketakfifun itu adalah kemudian keringanan hasal yang terjadi. Afadhanul mu'alif rahimahullah ana naskha yang qasim ila salasati aqsamin min haisu anasku wal mansuhu. Al-awalu yajuzu nasku rasmi tunal hukmi wal murad bi rasmi huna al-lafzu yakni yajuzu ayun sakha al-lafzu wa yabqa hukmuhu. Wa minhu ayatu rajmi fa ayatu rajmi nazalat wa qara'aha as-sahabatu wa aqaluha wa wa'auha wa nufidat fi'lan thumma ba'da zalika nusikha al-lafzu wa baqiya al-hukmu fa ayatu rajmi laysat mawjudatan lakin na'lamu annaha kanat mawjudatan thumma nusikhat wa rajmu lam yurfa' ka hukmin syar'iyyin. Idan hadha nasku lafzi tunal hukmi. Fa idza qala qa'il mal fa'idatu min nasku lafzi ma'a baqa'il hukmi. Limadha lam yabqa al-lafzu khususan fil Qur'ani liyastada ta'abudun nasi bihi li'anna tilawat al-Qur'ani ibadatun. Nakul al-fa'idatu wallahu a'lam hiya bayanu imtisali hadil ummati li amrillahi wa tanfidhiha li hukmihi wa bayanu fadilatiha wa mizatiha ala man sabaqa minal umami li anna al-yahuda angkaru ar-rajma ma'a anahu sabitun fi fil ayati fi tawrati ya'ni lafduhu wa hukmuhu batin wa ma'a dhalika istakbaru anhu wa kisatu rajulil yahudi alladhi zana bi imra'atin wa ataya ila ar-rasul sallallahu la'alahu yajidu hukman tuna rajmi fa'amara bi rajmihima faqalu hadha laysa indana hatta utiya bi tawrati fa'idha bi ayati rajmi mawjudatun. Idhan al-fa'idatu bayanu imtisali hadil ummati li hukmi illahi walau kana mansukha labdi walau tastaghfiru an hukmillahi abadan walau lam yakun amamaha. Ya, mu'alif memberikan menyampaikan kepada kita ana naskha bahasanya nasakh itu yang qasim terbagi menjadi tiga macam dilihat dari nasikh dan mansukhnya. Yang pertama boleh jadi naskh rasmi tulisannya dihapus, bacanya dihapus namun hukumnya tetap ada. Yang dimaksud rasam di sini adalah al-labdu, lafad. Lafadnya sudah tidak ada, sudah tidak dibaca, namun hukumnya tetap ada. Sehingga yunsar al-labdu lafadnya dinasab dan wa yabqa hukmuhu dan hukumnya tetap ada. Contohnya adalah ayat rajam. Fa'ayat rajmi nazalat, maka ayat rajam itu turun, dibaca oleh para sahabat, dipahami oleh para sahabat, bahwa auha dan ya, mereka memahaminya, mengerti. Wanu bisa dan sudah dilaksanakan fi'lan secara real. Kemudian sesudah itu nusra al-lafdu lafadznya dihapus. enggak ada kita temukan di mushaf, wabakil hukmu, dan hukumnya tetap ada. Maka ayat rajam laisat mawjudatan tidak ada dalam mushaf. Akan tapi kita mengetahui anak-anak sebenarnya ayat rajam dulu mawjudatan ada, kemudian dihapus. Warasmus, sedangkan rajamnya sendiri, hukum rajamnya sendiri lam yurfa, tidak dihilangkan sebagai hukum sa'i. Nah, inilah nasah lafaz dunal hukmi, tanpa menghilangkan hukum. Jika ada orang yang bertanya, manfaedah, apa manfaat dari menghapus lafaz ma'af aqail hukmi padahal hukumnya tetap berlaku? Dimana kenapa lamnya bakal tidaklah al-labdu lafadnya tetap ada, khususnya lebih-lebih dalam Al-Quran, supaya makin bertambah ibadah manusia dengannya. Karena baca Al-Quran kan nilainya ibadah. Kalau bacaannya tetap ada, maka makin menambah pahala kita. Maka faedahnya wallahu a'lam adalah gaya untuk menjelaskan imtisal ketaatan umat ini terhadap perintah Allah, watan sidiha, dan umat ini melaksanakan hukum-hukum Allah. Berbayang dan menjelaskan keutamaan umat ini, wemizah dan keistimewaan umat ini, alaman sabaqa minal umami, lebih dari umat-umat yang sudah lewat. Karena orang-orang Yahudi mereka mengkari ayat rajam, mengkari hukum rajam, padahal ayat padahal rajam sabitun fil ayat, terdapat dalam salah satu ayat dalam Taurat. Artinya lafaz dan hukum rajam itu bahkan adalah ada. Wa ma'adzalika, meskipun demikian mereka sombong terhadap, mereka sombong tidak mau melaksanakan rajam. Dalam hadis ada kisah seorang Yahudi yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian keduanya datang ila Rasul, kepada Rasulullah SAW, dengan harapan mudah-mudahan menemukan hukum yang duna rajmi, enggak pakai rajam. Akan tapi ternyata Nabi memerintahkan untuk merajam keduanya. Maka kemudian orang-orang yang mengatakan hadza laisa indana, hukum rajam itu tidak ada di tempat kami. Sampai kemudian didatangkan Taurat, fa'ilah, maka ternyata di ayat rajmi, ayat rajam itu ada. Dan jika demikian, maka manfaatnya adalah bayan penjelasan tentang ketaatan umat ini terhadap hukum Allah. Walau karena meskipun mansukh lafzi, lafadznya sudah mansukh. Nah, tidaklah sombong an hukmillah terhadap hukum Allah abadan sama sekali, meskipun tidak ada di depannya. Kemudian yang kedua, nasul hukmi duna lafzihi, yakni nasul hukmi walafdhu baqin, wa minu ayatu siyam wa ayatul musabarah, fal mansukhu baqin lafdhuhu. Yang kedua adalah hukumnya dihapus, namun lafadznya masih bisa kita baca. Wamin hu, diantaranya adalah ayat usian, ayat berpuasa, wa antasumu khairul lakum, dan kalian kalau berpuasa itu lebih baik daripada berbuka. Karena ketika dulu, ketika ayat ini turun, maka orang itu diberi dua alternatif. Siapa yang mau berpuasa ya silahkan puasa, kalau tidak puasa yang banyak fidyah. Wa antasumu khairul lakum, tetapi kalau kamu puasa itu lebih baik daripada kamu tidak puasa dan bayar fidyah. Dan ayat musabarah surat Al-Anfal kemarin sudah kita baca, maka itu mansukh bagi nafduhu, dan nafadnya masih tetap ada. Wal faidatu min baqa'i lafzihi ziyadatul ajri fi tilawati, li'anna law nusikha lafzuhu lam yahsul lana ajrun. Tazkirul ibadi fi ni'matillahi alaiha, fayudhakaru al-ibadu bihadin ni'mati idha kana minal afqali ilal akhafi, au yudhakaruna fi husni tartibi syari'ati idha kana minal akhafi ilal afqali. Asal isu nashu lafzi wal hukmi ma'an, wa masalu lizalika fi hadithi Aisyah radallahu anha fi radu'ati qalat, karena fima unzila fil Qur'ani asuradu'atin ma'lumatin yuharimna, thumma nusikhna fi khamsi ma'lumatin fatufiya Rasulullah SAW wuhuna fima yuqa'u minal Qur'ani. Famin haitsu lafdhu laisa fil Qur'ani anna ar-radha'a as-ghadha'ati wa ma hukmu faqad intaqala ila al-khams. Idzan fal aslu fiha nasxu lafdhi wal hukmi wal khamsu fiha nasxu lafdhi wa baqa'u al-hukmi. Idzan sara an-nasxu yanqasim ila thalathati aqsamin fi i'tibari baqa'u al-mansukhi wa adamihi. Faedah min baqa'i lafdhihi, lafadznya tetap ada. Ada dua manfaat. Yang pertama adalah menambah pahala ditilawah dengan membacanya. Lau nusikha, karena seandainya dihapus lafadznya, lam yahsulana ajrun, maka kita tidak dapat pahala, karena ya, lafadznya sudah tidak ada. Tetapi dengan lafadznya ada, maka pahala satu huruf, satu hasanah, nah itu masih tetap ada. Yang kedua adalah tazkirul ibad, mengingatkan manusia, mengingatkan hamba dengan nikmat Allah atasnya, atas kita. Maka makhluk kita yuzakkar, diingatkan dengan nikmat ini. Yang satu nikmat jika hukumnya itu minal atqal, dari yang sulit ilal akhaf, kepada yang lebih ringan. Atau yuzakkaruna, diingatkan bihusni tartibi syariah. Betapa bagusnya sistematika syariah. Jika hukumnya itu dari yang lebih ringan ilal atqal, kepada yang lebih berat. Tidak kemudian langsung berat. Namun khamar itu ringan dulu, ringan terus makin berat. Maka ada husnu tartib. Kemudian yang ketiga adalah lafadznya dihapus dan hukumnya juga dihapus ma'an sekaligus. Pemasalu dan para ulama mencontohkan untuk hal tersebut dengan hadis Aisyah tentang persusuan. Aisyah mengatakan, karena bima'un zila, di antara kemudian yang diturunkan fil Quran dalam Al-Quran ada ayat, katanya dinyatakan ada ayat 10 susuan yang jelas yuharimna, menyebabkan mahram. Suma nusikhna, kemudian ayat tersebut dihapus diganti dengan ayat yang mengatakan khamsin maklumatin, 5 kali susuan yang jelas. Dan Rasulullah SAW wafat wahuna, dan ayat tersebut 5 susuan itu fima yuqra'u minal Qur'an, di antara Al-Qur'an yang dibaca. Maka dari sisi min haitsul lafdz, dari sisi lafaz, maka tidak kita temukan ayat anaradha, bahasanya susuan itu ada 10 kali susuan. Adapun hukumnya faqad intaqala, maka sudah berpindah kepada 5 kali susuan, menurut pendapat yang paling kuat. Idan, maka jika demikian, maka tentang 10 susuan di sana ada nasul lafzi wal hukmi, lafadznya dihapus, demikian juga hukumnya. Sedangkan untuk ayat yang berikutnya suma nusikhna bi khamsi maklumatin, maka di sana ada nasul lafzi wa baqul hukmi, lafadznya tidak ada, kita tidak temukan dalam ayat 5 kali susuan itu memahramkan, tidak ada. Wabakal hukmi, namun hukumnya tetap ada menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika demikian, maka nasah itu terbagi menjadi 3 macam. Bi'tibar, dengan melihat baqa'in mansukh wa adam ini, masih tetap adanya yang dihapus ataukah tidak ada. Wakadzalika yanqasimu an-naskhu min jihatin ukhra ila aqsamin ila badalin wa ila ghairi badalin. Bimakna ayang kula atau ayang kila annasu minal hukmi al-awwali wa yu'fa anhu ila ghairi badalin au ila badalin wal badalu qad yakunu akhafa au asfala au musawiyan. Fayakunu ataqsimu awalan ila badalin wa ila ghairi badalin. Ila badalin bimakna ayun sahal hukmu al-awalu wa yahila mahalahu hukmun sanin. Au ila ghairi badalin yun sahal hukmu wa la yahilu mahalahu hukmun sanin. Al-awalu ila ghairi badalin wa masalu lahu binasi wujubi sadaqati baina yadai munajati rasul. Falqad kana al-mu'minuna ma'murina awalan ala yukhatiba al-rasul sallallahu alaihi wasallam ahadun minhum illa idha qaddama sadaqatan. ثم نسخ بعد هذا فيكون هنا هذا النسخ إلى غير بدل. مثال آخر نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام، فلقد كان الأمر أولا ما نزل الصيام عن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. وهل نسخ إلى بدلين أو لا غير بدلين، يعني هل نسخ على أيس أل كذا بدله أو نسخ تحقيقا، وهل الهم التخفيف الجاب الثاني. إذن فالمثال الذي لا يحيط عليه شيء ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. Demikian juga yang qasim an-nasakh, nasakh itu bisa kita bagi min jatin ukhra, dari sisi pandang yang lain, ila aksam, pada beberapa macam, yaitu nasakh ila badal, nasakh dan ada penggantinya, wa ila ghairi badal dan nasakh tapi tidak ada penggantinya. Artinya manusia itu berpindah dan hukum yang pertama dan dimaafkan untuk tidak melakukan hal tersebut, ila ghairi badalin dan tidak ada penggantinya. Atau ila badalin atau ada penggantinya. Dan badal itu ada tiga kemungkinan, hukum pengganti itu ada tiga kemungkinan, lebih ringan, lebih berat, atau sama ringannya atau sama beratnya. Fayakunu taqsim, maka pembagian pertama kali kita bagi dua, yaitu ila badal wa ila ghairi badal, ada pengganti dan tidak ada pengganti. Ila badalin artinya hukum itu dihapus, wayahila mahala hukum dan bertempat padanya, menggantikannya hukum sanin, hukum kedua. Kemudian ila ghairi badalin tidak ada pengganti, maksudnya hukum itu dihapus, wayahila mahala dan tidak ada menggantikannya hukum yang kedua. Untuk kemudian ila ghairi badalin nasakh dan tidak ada penggantinya, bahwa selalu para ulama memberikan contoh, ada dua contoh yang kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih. Yang pertama adalah kewajiban memberi sedekah bani yadai sebelum munajah, ngobrol dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mu'minun, dulu orang-orang yang beriman diberi perintah awalan pertama kalinya tidak boleh ngobrol, berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadun minhum, seorang pun sahabat, illa idza, kecuali jika pada masa jabatan memberi sedekah terhadap orang miskin terlebih dahulu. Nah, jika ada orang miskin baru ketemu nanti. Tuma nusikha ba'du hadza, kemudian dihapus hukum ini sesudah itu. Fa yakunu huna, maka di sini ada anasku nasakh dan tidak ada penggantinya. Ya, cuma tidak ada kewajiban demikian. Nah, enggak ada kewajiban pengganti. Contoh yang lain yang diberikan oleh para ulama adalah tentang wajibnya al-luzum lis-sha'im idza nam. Wajibnya untuk kemudian berpuasa jika seorang itu sudah tertidur sesudah tibanya waktu buka. Falaqad kana al-amru, maka perkara ini awal manazala, ketika pertama kali turun puasa anal insan, seorang idza nama, jika sudah tertidur atau tidur sesudah waktu berbuka tiba, yaitu tenggelamnya matahari, imtana anil akli. Maka kalau sudah tidur, imtana anil akli, enggak boleh lagi makan sampai tenggelamnya matahari minal yaumi atali, hari berikutnya. Suma nusikul hadat, akan tapi kemudian hukum ini kemudian dihapus, diperbolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Nah, untuk contoh yang kedua ini, apakah ila badalin atau apakah ila ghairi badalin, ada penggantinya ataukah tidak ada penggantinya. Yakni apakah halus hukum dan dihapus hukum ini ala ayat alu kaza badalahu. Akan tapi ayat alu, mereka harus kemudian melakukan demikian sebagai penggantinya, ataukah nusikho tahkikon, cuma dinasah tahqiq ya, benar-benar dinasah. Wahala al-hukmu at-takhfifu, ya jadilah hukum itu menjadi ringan. Untuk contoh yang kedua, ya, adalah asani yang jawaban yang tepat itu adalah itu ada badalnya. Jadi untuk contoh yang kedua, yaitu masalah kemudian dihapusnya hukum nggak boleh makan dan minum sudah tidur, ini ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak ada badalnya, dan ada ulama yang mengatakan ini badalnya, bolehnya makan dan minum sampai fajar itu badalnya, itu penggantinya. Nah, ada yang mengatakan itu tidak ada badalnya, itu mah dihapus, tidak ada badalnya. Nah, pendapat beliau, pendapat yang dibeda. Ini kan beliau menceritakan masalu para ulama usul di tadi di depan. Wah, masalu para ulama usul fikih memberikan contoh. Jadi beliau cuma menceritakan contoh di kitab-kitab usul fikih. Ada dua contoh yang beliau bawakan. Nah, untuk contoh yang kedua, itu menurut beliau yang tepat itu adalah ada badalnya. Ada badalnya. Ya, bolehnya makan minum, bahkan kemudian perintah untuk bersahur, perintah untuk bersahur itu badannya, penggantinya. Itu jika demikian, kalau misal, maka contoh yang layar itu alai syai'un, yang tidak ada kritikan sedikit pun, yang tidak dipermasalahkan sedikit pun adalah nasr, kewajiban memberikan sedekah sebelum ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asan ila badalin wa'alam anal badala qad yakunu akhafa au asqala au musawiyah. Misalu akhafa ayatul musawbarati kanal wajibu awalan anal isrina yaglibuna mi'atain. Yani arajulu an asratin suma nusikha ila anal mi'ataini yaglibuna arba'a mi'atain. Misalu ayakunal badalu asqala awala mafrida asyamu kanal insanu mukhayyara baina ayasuma aw yut'ima an kulli yawmin miskinan thumma ta'ayyana asyamu ba'da dhalika wala syakka anna at-tahyira akhafu min ta'ayyin asyami li anna at-tahyira awsa'u lil insani min ta'yini wa misalu ayakuna al-badalu musawiyan kana al-wajibu awalan ayastaqbil al-insanu baytal maqdisi fi salati thumma nusikha ila istiqbal al-ka'bati wa kilahuma wahid al-insan waqifun sawa'un ittajaha ila kadha aw ila kadha aw ila kadha kulluhu wahidun bi nisbati lil mukallafi laysa fi farqun an hadha asqalu aw aqafu fa idza qala qa'il bayinu ma hiya al-hikmatu fi ma idza nusikha asai'u min shay'in akhafa ila asqala naqul al-hikmatu amrani al-awwalu ibtila'u an-nasi bil qabuli wa adamihi hal insanu yaqulu ana la antakilu min al-khafif ila al-asfali wa idza kana al-amru ila khafifin ahlan wa sahlan wa idza kana ila thaqilin la wa hadha fi imtihanun afani bayanu hikmatillahi fi tadarruji fi tashri'i ana yuqabilu an-nasa bil ahwani hatta tastaqbila nufusuhum al-hukma athani fi kulli suhulatin fa idza qala qa'ilun ma al-hikmatu fi nasrihi min al-athqali ila al-akhafi naqul al-hikmah zahiratun wa hiya takhfifu 'ala al-ibadi athani bayanu rahmatillahi azza wa jal bi ibadihi haythu khaffafa 'an al-ibadi fa idza qulta ma al-fa'idatu min an-nasri ila musawin nakul hadza la yumkinu ayaqa'a ma'a tasawi min kulli wajhin lakinnahu bi'tibari fi'lil mukallafi sahihun amma bi'tibaril hukmi fala wal hikmatu anna baitallahil harama awla ayustaqbala min baitil maqdisi ala anna syekhul islam Taimiyah rahimullah yaqul inna awala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata wa inna jami'al anbiya'i kiblatuhum hiya al-ka'bah lakin istiqbal al-Baitul Maqdis min tasarrufi ahfadil Yahud aw Nasara. Yuqal inna Ar-Rasul sallam istaqbala Baitul Maqdis lama wasala ila al-Madinati ta'lifan lil Yahud, wa kana awwala ma wasala al-Madinata yuhibbu muwafaqatal Yahudi fi ma lam yunha anhu. Idza naqul inna hadha nafkha ila badalin mumasilin hadha bi'tibari mukallafi, lakin binisbati lil-hukmi falabudda ayakun al-mansukhu ilayhi awla bil-hukmi min al-mansukhu wala shakka fi hadha. Kemudian yang kedua, ila badalin, dihapus dan ada penggantinya. Ketahuilah bahasanya hukum pengganti itu ada tiga macam, lebih ringan, lebih berat dan sama. Contoh yang lebih ringan adalah ayat musabarah. Dulu kewajiban kaum muslimin anal isrin 20 orang harus bisa mengalahkan 200 orang. Artinya satu orang an asatin harus bisa mengalahkan 10 orang kafir. Kemudian dihapus 200 ya harus mengalahkan 400. Contoh pengganti yang lebih berat. Awalama furidot, pertama kali diwajibkannya puasa, maka orang itu mukhayyaran, punya hak pilih. Bain ayasum, berpuasa atau memberi makan untuk setiap harinya seorang miskin. Setelah itu ta'ayana harus berpuasa ba'da dzalika sesudah itu. Tidak ada pilihan untuk kemudian tidak berpuasa kecuali orang-orang tertentu saja. Wala syakka dan tidak ragu lagi bahasanya at-taghyir, boleh milih, itu lebih ringan daripada harus berpuasa. Karena boleh milih itu lebih lapang bagi seseorang menetakin daripada harus melakukan satu hal. Contoh badal yang sama. Karena wajib, kewajiban awalan pertama kali adalah menghadap ke Baitul Maqdis di sholat ketika sholat, dan dihapus istiqbal Ka'bah untuk menghadap Ka'bah. Dan keduanya itu sama, wahid. Al-insan waqif, kita berdiri mau kemudian menghadap ke sana, mau menghadap ke sana, menghadap ke sana, sama saja. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Kuluhu wahidun, semuanya sama. Namun ini sama jenis batil lil mukalla, menurut mukalla. Menurut kita sama saja, menghadap sana, sama saja. Menurut mukalla tidak ada dalam penggantian Baitul Maqdis kemudian menghadap Ka'bah faqun perbedaan anna hadza asqal, ini lebih berat atau lebih ringan. Jika ada yang bertanya, tolong jelaskan apa hikmah sesuatu itu dihapus min sya'in akhaf, dari satu yang lebih ringan kepada satu hal yang lebih berat. Jawabannya hikmahnya ada dua, itu menguji manusia mau menerima ataukah tidak menerima. Apakah seorang itu akan berkata, aku tidak mau berpindah dari yang lebih ringan pada yang lebih berat. Idza kana al-amru ila khafifin, jika dihapus kepada satu yang lebih ringan, ahlan sahlan, maka saya mau menerima. Dan jika ila sakilin, lah. Namun kok kemudian dihapus kepada yang lebih berat, lah, saya enggak mau. Maka dalam nasakh sepertinya ada imtihan. Siapa orang yang taat dan tidak. Yang kedua, menjelaskan hikmah Allah tentang tadarus bertahap dalam membuat menetapkan hukum, di mana Allah menyikapi orang bil ahwan dengan yang lebih ringan, sehingga tastaqbilan nufusuhum, jiwanya menerima hukum yang kedua bikuli suhulatin, dengan penuh kemudahan. Jika yang bertanya apa hikmah dihapus minal asfal ila akhar, dari yang lebih sulit kepada yang lebih ringan, hikmahnya jelas ya, yaitu memberikan keringanan untuk kita, untuk hamba, dan menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana khaffafa 'anil ibad, memberikan keringanan dari hamba. Jika ada yang bertanya, mal faedah min nafsi ila musawin, apa manfaatnya satu hukum dihapus ila musawin, penggantinya kok sama saja. Nah, kalau kita katakan hadza la yumkin, sebenarnya tidaklah mungkin. Ayat kok terjadi ma'atasawi kesamaan min kulli wajhin dari setiap sisi. Akan tapi yang sama itu adalah fi'tibar menurut pandangan dengan melihat fi'lil mukallaf, perbuatan mukallaf. Maka sahihun, benar, sama. Menghadap timur, menghadap barat, nah itu tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Masalah menghadap kok ya. Maka kalau kita lihat dari perbuatannya, tidak ada yang lebih berat, maka benar, sama. Akan tapi jika bi'tibar al-hukmi, jika melihat hukumnya, maka tidaklah sama. Wal hikmah-hikmahnya adalah Baitullah Ka'bah itu aula lebih layak untuk menjadi kiblat min Baitul Maqdis daripada Baitul Maqdis. Bahkan ada keterangan dari Syaikh Islam Taimiyah, namun Syaikh Utsaimin enggak tahu dalilnya. Oleh karena itu beliau cuma mengatakan, ya, ya jelas Ka'bah lebih utama. Gitu aja. Ya mesti karena itu. Jadi enggak secara hukum tidaklah kemudian sama. Tapi di sini ada keterangan dari Syaikh Islam Taimiyah, namun dalilnya beliau enggak tahu. Oleh karena itu beliau cuma mengatakan ala ana Syaikh Islam Taimiyah rahimah taala yaqul. Akan tapi Syaikh Islam mengatakan, artinya apa? Syaikh Islam enggak tahu dalilnya. Dalilnya Syaikh Islam Taimiyah. Ini cuma ada keterangan dari Syaikh Islam di mana kemudian Syaikh Islam mengatakan sesungguhnya rumah yang pertama kali dibuat untuk manusia lalladzi bibak kata adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, kali ini ada ayatnya. Namun ini inna jamil anbiya kiblatuhum hum al-hiyal Ka'bah. Seluruh para nabi sesudah dibangunnya Ka'bah, kiblat mereka adalah Ka'bah. Seluruh para nabi itu kiblatnya adalah Ka'bah ketika mereka sholat. Nah, ini saya semin enggak tahu dalilnya. Ah, dalil hadis yang menunjukkan atau ayat yang jadi dalil biasanya kiblat seluruh para nabi itu adalah Ka'bah. Nah, ini enggak tahu dalilnya. Makanya saya cuma mengatakan, selisih mengatakan. Sedangkan kemudian Yahudi dan Nasrani, Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kata beliau, akan tapi menghadap Baitul Maqdis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi min tasarruf ahfadil Yahud adalah perbuatan ahfad keturunan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hafid itu cucu, keturunan lah. Gitu. Namun bukan syariat asli, itu cuma penyelewengan. Aslinya harusnya menghadap Ka'bah, kata selisih seperti itu. Dan ya, saya sendiri nggak tahu dalilnya, apalagi kita ya. Belum dapat keterangan tentang ya, apa dalil tentang hal tersebut. Wayuqal, dan ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis tatkala tiba ilal Madinah ke Madinah, di mana menghadap Baitul Maqdis itu 16 sampai 17 bulan. Berapa lama? 16 atau 17 bulan. Itu taklifan lil Yahud dalam rangka untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Dan wakana awala mawasola, dan ketika Nabi pertama kali tiba ke kota Madinah, Nabi itu yuhibu, suka mencacaki Yahudi selama tidak dilarang, dalam perkara-perkara yang tidak dilarang. Maka tapi sudah kemudian kaum muslimin itu hibah mampu mengalahkan orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik masuk Islam berubah menjadi kaum muslimin, maka beliau lebih suka untuk kemudian menyelisih orang-orang Yahudi. Namun ketika masih banyak orang-orang musyrikin, maka beliau lebih suka untuk tidak untuk menyelisih orang-orang musyrik meskipun menyerupai dan mencacati orang-orang Yahudi. Iran jika demikian aku kita katakan an ahad nasha, bahasanya nasakh kepada pengganti yang sama ini adalah bi'tibar dengan melihat menurut pandangan mukallaf. Akan tapi binis bahlil hukum, akan tapi jika kita lihat hukumnya, maka tidak boleh tidak mansukh itu aura lebih layak untuk mendapatkan hukum tersebut daripada yang dihapus. La syakka fi hadza, tidak ragu tentang hal itu. ya Ka'bah lebih pantas untuk jadikan kiblat gitu aja secara umum. Walamma dzakar mu'allif rahimallahu anasha wa aqsamahu wa ana ja'izun sa'an wa waqtun aqlan dzakara bimadza yakunu an-nashu. Sesudah mu'allif menyebutkan nasakh dan macam-macamnya, dan nasakh itu boleh terjadi sa'an secara sa'i dan waqtun dan terjadi aqlan secara wawakion fi'lan, itu bukan aqlan ya. Wawakion dan terjadi fi'lan real. Lakara bimadza yakunu an-nasu, kemudian beliau menyebutkan dengan apakah nasakh itu terjadi. Tsumma al-kitabu fil kitabi yunsakh kasunatin bisunatin fatunsakh. Al-kitab Quran fil kitab dengan Quran yunsakh dihapus. Sebagaimana sunnah dengan sunnah fatunsakh maka dihapus. Nasul Quran bil Quran fa hadza sabitun wa minhu qauluhu ta'ala ayat musabbarah. Iyakum minkum isuna sabiruna yaghlibuna yaghlibu mi'atain ilal akhir ayat. Fahada nasu Qur'anin di Qur'anin wahada wabihun ka sunatin di sunatin fatunsah yakni rahimallah kamatun sal sunatu di sunnah wahada aitun bahirun wa misalhu kauluhu sasallam kuntuna haitukum anziaratil kubur fazuruha. Yakni maksudnya nasr Al-Quran dengan Al-Quran fa'adha sabitun, maka ini ada contohnya ayat Musabbarah Al-Anfal 65-66. Fahadhan nasul Qur'anin di Qur'anin, makanya adalah menghapus ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Wadha wabihun, dari jelas ada penghapusan. Dalilnya apa? Al-An Al-An akhafafallah ankum wa'alim anna fikum ba'fa. Maka ini jelas tegas menunjukkan nasr. Kemudian kasunatin bisunatin fatunsah, artinya sebagaimana tunsah dihapus sunnah dengan sunnah. Wahada aidan zahir, ini juga jelas. Contohnya, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah kubur sekarang. Kita tidak kita temukan ayat yang melarang ziarah kubur. Maka berarti ziarah kubur itu dilarang dengan hadis. Kemudian Nabi membolehkannya, fazuruha, maka adalah kalian menziarahinya sekarang. Maka hadis, namun meskipun kita enggak tahu teks hadis yang melarang ziarah kubur, kita enggak tahu, namun Nabi mengatakan dalam hadis ini dulu beliau pernah mengeluarkan hadis yang melarang ziarah kubur, kemudian dihapus dengan sabda beliau ini. Walam yajuz ayunsah alkitab bi sunnatin bal aqdhu sawabu. Dan tidak boleh ayat Al-Quran kok dihapus disunatin dengan hadis. Dan aku kalau dibalik, hadis dihapus dengan ayat, suatu malah benar, itu malah boleh. Yakni ana yamtani'u ayun sahul Quran disunatin qalu li anna Al-Quran mutawatirun wa amma sunatu falaysat mutawatiratan wa li hadza fasala ba'duhum faqal yajuzu ayun sahul Al-Quran disunatil mutawatirati wala yajuzu ayan sahha fil ahadi walakin sahiha anna idza sahha al hadisu an nabiy sallam wa kana nashan al qur'an anna yu'mal bihi walakin bi syarti an nashi wa huma alla yumkin al jam'u yani ayat adza al jam'u fa in amkana al jam'u wajaba wala nashha li anna nashha yani ittala ahadi dalilain wa yu'lama ta'khwid nasihi fa in syakakna fihi fala nasqa wa yajibu an nadhhaba ila tarjihi fa ilam yujad murajjihun wajaba at-tawaqqufu wa ala hadha fa naqul asrafu annahu yajuzu naskhul qur'ani bi sunnati idza sahhat an nabiy sallallahu alaihi wasallam li anna nasqa mahalluhu al-hukmu wal hukmu yasbutu bil qur'ani wa sunnati. Faidah sahat ani Rasulullah Sallam nasahab. Wa ma'ahadah fa'inana lanah fadu ila misalan wahidan. fi qawlihi ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in tabu wa aslah fa'ahidu anhuma innallaha kana tawwaban rahima. Hadza fi dzakaraini ya'tiyani al-fahisyata fi ma bainahuma wa al-liwatu amara Allahu ayu'dhiyahuma wa annahuma idza tabu wa aslaha fa inna nuridu anhuma. Tsumma ja'at as-sunnatu man wajadtumu ya'malu 'amala qaumin lutin faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi. Lakin al-haditha la yatahaqqaqu fihi as-sahhatu alladhi qulna wa huwa as-sihhatu illa anna hadzal haditha ta'ayyada fi amali sahabati faqad ajma'a as-sahabatu 'ala qatl al-fa'ili wal-maf'uli bihi lakin ikhtalafu kayfa yakunu al-qatlu kama nukila naqala dzalika Ibnu Taimiyah wa ghairuhu. Faqalu rahimahullah bal aqsu suatu ay ana nasqa sunnati fil kitabi wa ashabu wa ashabu ana nasqa yakunu fil qur'ani wa fi sunnati wa ba'dihi ma ma'afatin lakin yustaratu fi sunnati an tasiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau maksudkan yang tadi tidak boleh Al-Quran dihapus di sunnah dengan hadis. Para ulama yang berpendapat demikian mengatakan karena Al-Quran mutawatir, sedangkan hadis itu tidak mutawatir. Oleh karena itu fasolah merinci bahkan sebagian ulama, mereka mengatakan boleh Al-Quran dihapus dengan asalkan dengan hadis yang mutawatir. Namun tidak boleh jika dihapus dengan hadis ahad. Akan tapi pendapat yang benar itu sahal hadis. Jika kemudian hadis itu sahih dari Nabi SAW, karena nasikhan lil Quran, maka itu adalah menghapus Al-Quran. Maka nasikhan lil Quran dan hadis itu menghapus Al-Quran, ana yu'malu bihi, maka diamalkan. Akan tapi dengan dua persyaratan nasikh. Dengan dua persyaratan nasikh. Ini yang benar, meskipun hadis ahad jika menghapus Al-Quran yang bisa menghapus. Apalagi jika kemudian kita mengikuti sealur setuju dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahasanya pembagian hadis dengan ahad, menjadi ahad dan mutawatir itu adalah min asar falsafah. Ada di antara dampak filsafat, ada pengaruh filsafat, bukan kemudian dan tidak ma'ruf, tidak dikenal di zaman salaf. Nah, itu sebagian sebagian orang yang berpendapat demikian, menganggap pembagian ahad dan tawadun itu layu orang salaf dan itu adalah asar min asar filsafat wal ilmi kalam. Ada dampak dari pengaruh filsafat. Buktinya di salaf tidak ada pembagian ada lupa hati. Gitu. Akan tapi dengan dua persyaratan nasakh. Di sini dua syarat yaitu ala yumkina al-jam'u. Tidak mungkin dikompromikan. Ayat azhar tidak mungkin al-jam'u dikompromikan. Jika mungkin al-jam'u dikompromikan, wajibah maka wajib dikompromikan. Dan tidak ada nasakh. Karena nasakh itu berarti ibtal membatalkan salah satu dalil. Sedangkan prinsip para ulama ikmalu dalilain awla min ihmali ahadihima. Bacanya memakai semua dalil yang ada itu lebih baik daripada menghapus salah satu dalil. Itu prinsipnya demikian. Artinya kalau mungkin di jamak ya jamak. Kemudian yang kedua, ayu ulama diketahui ta'aku nasih yang menghapus itu adalah belakangan. Faidah sakat, jika kemudian kita ragu-ragu ini sesudahnya atau tidak fala nasha, maka enggak benar. Wajib dan wajib nazhab kita ila tahsis, kita mencari tarjih. Fa'ilam yujad muradjihun, jika tidak ditemukan faktor pentarjih, wajazat at-tawakuf, maka kita wajib untuk tawakuf, tidak komentar. Kalau di al-usul min ilmu usul, ada tambahan syarat, yang ketiga adalah hadisnya sahih. Jika itu adalah nasakh dengan hadis, dan nanti juga akan beliau singgung. Jadi lengkapnya tiga, tidak mungkin jamak, diketahui sejarahnya, mana yang dulu, mana yang belakangan, tarikh sejarahnya diketahui, mana yang hadis dalil yang duluan, mana dalil yang belakangan, dan yang ketiga, jika berupa hadis, maka harus ada hadis yang sahih. Fanaqul, berdasarkan keterangan tersebut, maka kami katakan, maka pendapat yang benar diperbolehkan nasul Quran di sunnah. Al-Quran dihapus dengan sunnah, dengan catatan ila sahat anin nabi, jika hadisnya sahih. Karena nasah itu mahalnya tempatnya adalah hukum, dan hukum itu bisa ditetapkan dengan Quran dan sunnah. Faidah sahat, maka jika sahih dari Rasulullah SAW, ya maka menghapus. Wa ma'ahada, meskipun demikian, fa'innana lanah fadhu, kami tidaklah mengetahui contoh hadis yang menghapus Al-Quran ila misal wahid, kecuali satu contoh saja. Di surat An-Nisa Allah mengatakan waladina, dan dua keduanya, dan dua orang yang ladina, ladani itu laki-laki berarti kalau dilihat al-ladani, dan dua orang laki-laki ya tiani haminkum, yang melakukan fahisyah di antara kalian, fa'adhumah, maka sakitilah keduanya. Maka jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka berpanggillah dari keduanya, sehingga Allah maha menemukan tempat dan maha penyayang. Tentang keduanya itu siapa? Ulama berselisih pendapat. Ulama ahli tafsir berselisih pendapat, ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan. Keduanya itu laki-laki dan perempuan. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Muslimin di sini adalah Allah dan itu maknanya dan dua orang laki-laki. Hadza ayat ini kata beliau fi dzakar ini tentang dua orang laki-laki yang melakukan fahisyah, perbuatan keji di antara kedua laki-laki, artinya liwat umum. Maka Allah perintahkan untuk menyakiti keduanya. Wa anahuma, dan keduanya jika bertobat dan memperbaiki diri, fa inna nu'ridu anhuma, maka kita tidak menghukumnya lagi, kita berpaling dari itu. Suma ja'at as-sunnah, kemudian datang hadis, barang siapa yang kalian temukan ya'malu, beramal, berbuat bagaimana perbuatannya kaum Lot, maka faktulu, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani di kitab beliau Sahih Sunan Ibnu Majah. Tetapi sebenarnya hadis ini diperselisihkan di antara ahli hadis, apakah hadis yang sahih atau tidak. Syekh Al-Albani memilih sahihnya, kesahihan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kan tapi Al-Imam Muslimin kita lihat, walakin al-haditha la yatahakok fihi as-sartu alladhi kunna wa huwa as-sihah. Hadis ini tidak yatahakok memenuhi persyaratan alladhi kunna yang sudah kita sampaikan, yaitu sahih. Artinya apa? Al-Imam Muslimin lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Ya kan? Karena beliau katakan lan yatahaqqaq fi asyartu alladzi qulna, tidak memenuhi syarat yang kita sampaikan. Illa, akan tapi hadis ini ta'ayat dikuatkan dengan perbuatan para sahabat. Faqad ijma'a sahabat, karena para sahabat sepakat untuk membunuh pelaku dan objek humu. Meskipun mereka berselisih pendapat kaifa yakunul qatlu, bagaimanakah bentuk membunuhnya. Ada yang mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ada yang mengatakan dibakar hidup-hidup. Akan tapi yang jelas intinya para sahabat semua mengatakan mati. Non cara supaya mati tidak. Karena kalau dzalika sebagaimana dinukil dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah Al-Imam Al-Qayyim di kitab beliau Ad-Da' wa Dawa' dan para ulama yang lain. Apakah dalam hal ini sejarah diketahui? Ya, kita katakan sejarah diketahui. Nah, dari mana kok sejarahnya diketahui? Apa fakta sejarah menunjukkan bahwasanya hukum membunuh itu belakangan daripada hukum fa'aduhuma menurut ayat ya, yang ada dalam ayat menurut salah satu penafsiran itu yang beliau pakai dalam hal ini. Ya, dalil kalau itu belakangan kesepakatan para sahabat untuk membunuh. Dan mereka tidak mungkin sepakat untuk melakukan satu hal yang menyelisih syariat. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum bunuh itu hukum belakang. Dibuktikan dengan kesepakatan para sahabat tentang hal tersebut. Wa qauluhu perkataan rahimallah, yaitu yang sebaliknya yang benar itu nafsu sunnah bil kitab. Maksudnya hadis bisa dinasah dengan Al-Quran. Inilah pendapat yang benar menurut beliau. Wasoab, dan yang benar dan yang lebih benar bahasanya nasah itu bisa dilakukan oleh Quran dan bisa dilakukan oleh hadis. Ba'dihima ma'a ba'din sebagainya kepada sebagian yang lain. Akan tapi secara itu dipersyaratkan untuk hadis antasihah ila Nabi SAW adalah hadis yang sahih. Wadu tawaturan bimislihi nusikh wa ghairuhu bi ghairi fal yuntasakh. Wa ghairuhu yakni ghairu mutawatiri. Bi ghairi ay bi ghairil mutawatiri. Afadana al-mu'alif rahimahullah fi hadzal bait anna yajuzu nasrul mutawatiri bil mutawatiri wa nasrul ahadi bil mutawatiri wa yajuzu nasrul ahadi bil ahadi. Walai yajuzu nasrul mutawatiri bil ahadi li'annahu ala kalam al-mu'alifi la yajuzu ayakuna nasihu at'afa wa ma'lumun ahada at'afu minal mutawatiri lakina fi kalamihi nazar wa sawab annal madar ala sihati waqtar qawmun naskha ma tawatara fi ghairihi wa aqsuhu hatman yura qawlu fi ghairihi ay fi ghair mutawatiri yakni yunsahul mutawatir fil ahadi yakni aqsuhu hatman yura aksu ay nasul ahad fil mutawatiri hatman yura yatahatamu al qawlu bihi. Wadu tawaturan dan hadis yang mutawatir bimislihi dengan sama-sama mutawatir nusikh bisa dihapus. Wadu dan ghairu mutawatir bighairi dengan ghairu mutawatir sama-sama tidak mutawatir. Ghairuhu berarti ahad, bighairihi dengan yang tidak mutawatir ya sama dengan ahad. Falintasah, maka boleh terjadi nasakh. Apa jenang mu'alib, maka mu'alib memberitahukan kepada kita dalam bait ini boleh terjadi nasul mutawatir, mutawatir menghapus dihapus belum tawatir dengan mutawatir dan ahad, hadis ahad dihapus dengan hadis mutawatir wajus dan boleh hadis ahad dinasah dengan hadis ahad. Akan tapi tidak boleh nasul mutawatir hadis mutawatir dihapus bil ahad dengan hadis ahad. Karena menurut pendapat mu'alif tidak boleh ayakuna nasir yang menghapus itu lebih lemah kekuatannya daripada yang dihapus. Maklum dan maklum bahasanya hadis ahad itu kekuatannya lebih lemah daripada hadis mutawatir. Akan tapi fikalami pendapat beliau ini fihi nazar, ini kurang tepat. Wasawab dan pendapat yang benar al-madar yang jadi pokok permasalahan adalah sahih ataukah tidak. Waktara dan memilih dan berpendapat kaumun sekelompok ulama naskama tawatara birairihi terhapusnya hadis mutawatir birairihi dengan ghairu mutawatir dengan ahad. Ada berpendapat demikian. Waktu dan sebaliknya ahad dihapus dengan mutawatir hatmam yura wajib menjadi yang jadi pendapat kita. Bighairihi artinya yunsan mutawatiru bil ahadi. Hadis mutawatir bisa dihapus dengan hadis ahad. Wa aqsu hatman yura aqsu yang dimaksud kebalikannya adalah hadis ahad dihapus dengan hadis mutawatir. Maka itu hatman yura ay yatahattamu al-qawlu bihi wajib harus berpendapat dengannya. Berpendapat bahwasanya hadis ahad dihapus dengan mutawatir. Akan tapi apakah mutawatir dihapus dengan ahad? Menurut mu'alif tidak, akan tapi pendapat yang benar boleh. Karena yang jadi madar, yang jadi pokok permasalahan itu adalah sahih ataukah tidak. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Umar? Sudah. Oh, sudah.